pelita dalam hatimu, menerangi kehidupanku. Hari-hari berlalu terasa indah di setiap langkahku. Setelah sekian lama kita bersama hidup berdua, dalam suka dan duka yang penuh dengan nuansa berjalan.